اللهم صل على محمد وعلى محمد ما بعد. أيها الأخوة أعزكم الله, dari apa yang sudah kita kaji, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Enggak semua atau tidak semua pertanyaan bisa saya jawab. Yang bisa saya jawab, yang tidak wallahu a'lam bissawab. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Bagaimana kalau kita menuntut ilmu, ilmu salaf ini, kajian-kajian salaf, tapi orang tua kita tidak setuju? Ya jelaskan kepada dia, karena biasanya terpengaruh dengan gurunya, dengan kiainya, dengan ustadznya, atau dengan juga masyarakat yang ada. Kita sampaikan dengan cara yang baik kepada orang tua bahwa apa yang kita sampaikan ini baik. Justru dengan kita mengaji ini, saya diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Dengan saya ngaji ini, saya diperintahkan untuk sholat berjamaah di masjid kalau di laki-laki. Ada perempuan, dengan saya mengaji, saya diperintahkan untuk pakai jilbab dengan sempurna. Dan yang lainnya, jelaskan tentang hasil dari apa yang kita kaji itu, manfaat semuanya. Tidak merusak dan tidak membahayakan. Mungkin dengan cara seperti itu kita ajak diskusi, akan paham. Tapi ada juga orang tua yang gak mau paham, ya dalam hal yang seperti itu kita sabar. Apakah kita dicaci maki atau dicela, sabar. Kita berusaha, kalau kita ketemu mesti akan bangkit emosinya, ya kita agak menjauh. Berbuat baik orang tua tetap jalan, tapi kita berusaha untuk menjaga jarak dalam hal-hal yang berkaitan pembicaraan tentang pengajian. Itu kadang-kadang kalau kita bicara soal pengajian, oh, emosinya sudah bangkit. Nah, kita hindarkan. Tapi kita berusaha tetap berbuat baik dengan dia, supaya kita rebut hatinya agar dia juga bisa mendukung dakwah ini. Minimal kalau dia gak mendukung, dia juga tidak melawan dakwah ini. Tidak mencaci maki dakwah ini. Biar. Bagaimana tentang nasihat Ustaz kepada suami yang kasar tertekan? Tadi sudah saya sampaikan, insyaallah dengan kajian ini mudah-mudahan bisa berubah. Jadi ada akhwat bertanya tentang suaminya yang kalau dia ribut mesti kasar perkataannya. Yang terbaik, ikhwan fiddin, jazakumullah, yang namanya rumah tangga itu enggak lepas dari adanya ya ribut atau masalah, tetap ada. Jadi kalau orang mengatakan kita berumah tangga dengan sakinah, mawaddah, warahmah, betul. Tapi bukan berarti enggak ada keributan. Rasulullah dengan istrinya sempat ada keributan, bahkan sempat mengilah sumpah tidak mencampur mereka sebulan. Jadi kalau bukan berarti kalau rumah tangga itu sakinah, mawaddah, warahmah, tidak ada keributan, tidak ada permasalahan, tetap ada masalah dan muskilah tetap ada, tapi dihadapi dengan cara yang baik. Kalau ribut dengan istri atau istri dengan suami, enggak usah mengucapkan kalimat yang kotor. Bagus diam. Kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Mending diam daripada dia ngomong yang membangkitkan emosi atau nanti perkataannya yang tidak jelas. Bahkan juga maksud saya perkataan tidak jelas itu artinya perkata yang sampai mencaci maki, mencela, menghina dan yang lainnya, yang terbaik diam. Itu yang perlu diingat oleh setiap rumah tangga, diam dan tutup rapat-rapat keributan dalam rumah tangga itu. Jangan sampai orang lain tahu. Bagaimana dengan orang-orang yang dia beramal tetapi amalnya tidak sesuai dengan sunnah. Ketika diingatkan, dia mengatakan ikhtilafu ummati rahmatun. Ini bukan hadis, enggak ada asalnya ini. Artinya perbedaan umatku adalah rahmat. Kita justru kembalikan ketika ada perbedaan, perselisihan kepada Quran dan sunnah. Sebab yang memerintahkan untuk kembalikan kepada Quran dan sunnah Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Dalam surah An-Nisa ayat 59. Apabila kalian berselisih tentang sesuatu, syai', kembalikan kepada Allah, kepada Al-Quran, kembali kepada Rasul, itu kepada sunnah. Jadi bukan nafsi-nafsi, bukan masing-masing, kembalikan. Jadi kita kembali kepada Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Bagaimana kita supaya bisa istiqamah? Ya, yang pertama, kita terus menuntut ilmu, enggak boleh berhenti. Yang kedua, menjaga keikhlasan kita. Yang ketiga, kita berdoa kepada Allah agar kita diberikan istiqamah. Di antara doa Nabi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dan juga para ulama berdoa, Allahumma inni as'aluka tsabbat, ya Allah, berikanlah aku tsabbat, ketetapan dalam agama ini. Kemudian yang keempat, cari teman-teman yang baik untuk bisa istiqamah, cari teman-teman yang baik. Ini pertanyaan mesti dibuat satu buku dan juga daurah berhari-hari ini. Bagaimana cara mendidik anak dari mulai kecil sampai balik gitu. Pertanyaannya berarti perlu buku sendiri dan daurah. Berapa pekan gitu daurahnya, bagaimana mendidik anak dari mulai kecil sampai balik. Ustaz, bagaimana saya memiliki mental yang lemah sehingga kadang-kadang takut dalam melakukan amar ma'ruf mungkar. Seorang muslim enggak boleh mengatakan dirinya lemah. Enggak boleh. Saya ini lemah, akhirnya bertambah lemah nanti dia. Justru orang yang beriman, dia disuruh oleh Nabi kuat, enggak boleh lemah. Ada di buku ini hadisnya. Ketika saya berbicara tentang apa sungguh-sungguh ininya nih diperbaiki, berbicara soal sungguh-sungguh, Nabi bersabda al mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ila Allah min al mu'minil dha'if wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. Dan seterusnya ada di buku ini, di buku Adab dan Akhlak dan Ilmu. Kata Nabi, mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah, tapi keduanya ada kebaikan. Maka berkemauan keraslah kepada apa yang bermanfaat bagi kamu, jangan lemah. Itu perhatikan, kata Nabi, wala ta'jaz, jangan lemah. Berkemauan keras kepada yang bermanfaat bagi kamu, minta tolong kepada Allah, jangan lemah. Setiap muslim enggak boleh mengatakan kalau saya sih enggak mampu, saya enggak kuat. Jangan. Kuatkan diri kita. Nanti kalau kita mengatakan demikian, tambah lemah kita. Kalau yang lain bisa, insyaallah saya bisa. Yang lain mampu, insyaallah saya mampu. Kuatkan diri kita. Bangkitkan semangat kita. Jangan lemah dalam Islam, enggak boleh lemah. Kalau saya enggak sanggup, akhirnya betul enggak sanggup nantinya. Kalau orang sholat, bacanya 2 juz, insyaallah saya bisa ikut sholat 2 juz bacanya. Kalau orang bisa baca Quran 1 hari 1 juz umpamanya, atau 2 juz, insyaallah saya bisa. Kuatkan semangat kita, jangan melemahkan diri kita, jangan. Itu ajaran Islam. Itu ajaran Islam. Islam mengajarkan demikian. Jadi enggak boleh kita lemah. Kalau memang kita mampu untuk menyampaikan kebenaran, meskipun dengan satu kalimat, sampaikan. Sebab kata Nabi, wa amrun bil ma'ruf sadaqah wa nahyun munkar sadaqah. Dan kalimatut thayyibah juga sadaqah. Menyuruh yang ma'ruf sedekah, mencegah yang mungkar sedekah. Yang bisa kita ucapkan kalimat ma'ruf, ucapkan. Tapi kita lihat bahwa kalau kita ucapkan ada maslahatnya, jangan menimbulkan mafsadah. Diperhatikan. Saya jelaskan di buku Amar Ma'ruf Nahi Munkar tentang bagaimana syarat-syarat Amar Ma'ruf Nahi Munkar itu. Kalau maslahat kita ucapkan kalimat maslahat. Jangan lemah. Umpamanya kita kalau istri jelas harus kita perintahkan. Anak harus. Kemudian pada saudara, ada saudara yang belum pakai jilbab, sampaikan. Mau pakai jilbab itu wajib. Kenapa kamu belum pakai jilbab? Kan tertutup itu lebih baik. Jelaskan. Gitu. Jangan lemah. Kemungkaran depan kita masalahnya. Jelaskan. Atau juga ada lagi kesyirikan di rumah tangga. Ya harus kita singkirkan. Enggak boleh kita lemah. Ada sebagian orang mengatakan kalau berdakwah menyampaikan bid'ah, umatnya akan pecah belah. Sedangkan Islami rahmatan alamin. Dan kita disuruh mengajak mereka bukan untuk memecah belah. Apakah ini termasuk adab? Ya, justru adab itu kita menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Yang sunnah itu sunnah, yang bid'ah itu bid'ah. Yang tauhid itu tauhid, yang syirik itu syirik. Sampaikan kepada umat. Disampaikan. Jadi ikhwan fillah jazakumullah, kita menyampaikan kepada umat ini bukan memecah belah, tujuan kita supaya umat ini paham tentang Islam yang benar. Tapi kita lihat, ini perhatikan ini. Di khutbah Jumat, ya kita dalam khutbatul hajjah kita sebutkan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, kita sebutkan. Yang kita bahas tentunya bukan bid'ah. Yang pertama kali kita bahas dalam dakwah apa? Tauhid kepada Allah. Bagaimana umatnya mentauhidkan Allah SWT, menjauhkan syirik. Itu terus. Itu aja kalau kita bahas, ya, itu perlu waktu 1 tahun. Setiap pekan kita khutbah 1 tahun tentang tauhid aja. Nah, nanti kita saling dengan yang lain. Kalau di bulan Ramadan ya kita bahas tentang puasa dan yang lainnya. Kemudian tentang bid'ah ya kita sampaikan yang mana yang pokok dulu ya tauhid dulu. Kalau tauhidnya sudah mantap dia akan terima nanti. Bahwa ini bid'ah, ini enggak boleh akan terima. Jangan pertama kali dakwah sudah bahas soal tahlilan. Pertama kali dakwah bahas soal kunut subuh. Pertama kali dakwah mulai dakwanya soal usholi. Ya masyarakat enggak terima. Yang mana al-aham fal-muhim? Yang mana yang lebih penting dulu kita dakwahkan? Jangan karena semangat kita, ya orang kemudian enggak mau terima. Tauhid. Dulu. Bagaimana supaya mereka memahami tentang ibadah kepada Allah, mengikhlaskan ibadah. Jadi ini harus perhatikan juga. Kemudian kita lihat kondisi dalam khutbah yang mana kita sampaikan. Kalau dalam pengajian kita bahas tentang umpamanya masalah usul, kajian kitab umpamanya. Ada pertanyaan kita bahas, kenapa masalah? Tapi di khutbah Jumat perlu nasihat yang tenang untuk mereka. Apalagi di khutbah Id. Bagaimana yang mencakup kaum muslimin yang bisa mereka melaksanakan manfaat dari puasanya umpamanya atau tentang kurban, apa yang manfaat yang bisa lakukan untuk Islam dan kaum muslimin. Jangan ketika khutbah Id dibahas tentang masalah bid'ah, akhirnya masyarakat enggak bisa terima. Yang datang ke sana umumnya orang-orang yang awam, mungkin sholatnya setahun sekali. Ada yang sholatnya setahun sekali, waktu Id aja. Antum sampaikan itu enggak hikmah, dan terjadi di Jakarta, terjadi sampaikan khutbah Id bid'ah, akhirnya setelah itu pengurus masjidnya, pengurus panitianya bubar, gak boleh lagi ngaji di masjid ini. Yang sampaikan bid'ah kata dia, sebentar bid'ah, sebentar bid'ah, tidak hikmah dalam menyampaikannya. Jadi apa yang wajib dulu yang kita sampaikan, mereka mau sholat udah alhamdulillah. Yang hadir itu, sebagian ada yang gak pernah sholat dia, sebagian juga gak puasa, yang penting lebaran. Jadi apa yang penting disampaikan oleh mereka? Itu yang harus kita lihat dalam berdakwah. Jadi kalau dibilang bicara soal bid'ah memecah belah umat, tidak. Kalau dilihat kita batasan-batasan dalam menyampaikan dakwah ini. Harus hikmah dalam dakwah itu juga. Ustaz, bagaimana kalau ada orang mengatakan hati dulu yang pakai jilbab, Maksudnya apa hati bakal? Inilah orang bikin istilah macam-macam. Jadi soal jilbab itu hukumnya wajib. Hatta dia orang kafir, sekarang dia mengucapkan kalimat syahadat, saat itu juga dia harus pakai jilbab. Setelah itu dia sholat, wajib dia sholat saat itu juga. Makanya ketika orang mu'alaf masuk Islam, kata Nabi, ajarkan dia tentang sholat. Sholat syarat diterimanya apa? Pakaian harus tertutup aurat. Kalau enggak tertutup enggak diterima sholatnya. Maka ajarkan sejak itu dia harus pakai jilbab. Pakaian jilbab dia bisa dipakai buat sholat. Jadi itu harus diperhatikan. Jadi jilbab tetap wajib. Orang mengatakan yang penting hati. Sering orang mengatakan yang penting hati. Kalau gitu amal bagaimana? Allah melihat kepada hati dan amal kepada hati aja. Kalau dilihat kepada hati aja, amal itu enggak penting. Nanti akan rusak seperti Murji'ah. Murji'ah pendapatnya yang penting hati. Amal tidak. Jadi ini Allah melihat kepada hati dan amal. Innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Akhrajahu Muslim. Kata Nabi, Allah tidak melihat kepada rupa kamu, enggak melihat kepada bentuk tubuh kamu, tapi Allah melihat kepada hati dan amal. Jadi jilbab wajib. Harus dipakai. Jadi enggak ada istilah-istilah yang lain, hati atau yang. Atau kadang-kadang juga mereka mencela, ya percuma pakai jilbab tapi akhlaknya tidak baik. Pakai jilbab itu sudah bagus. Tinggal akhlaknya diperbaiki. Sama seperti orang percuma dia sholat, utangnya enggak bayar, sholatnya bagus. Nah, muamalah soal utangnya diperbaiki. Bagaimana sikap kita kepada saudara kita yang murtad? Ya, kita dakwakan dia agar dia kembali kepada Islam. Didakwakan dengan berbagai macam upaya supaya dia kembali kepada Islam. Kalau dia tidak kembali, jelaskan. Bawakan dia azab oleh Allah dengan azab yang pedih. Sebutkan. Ada disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Disebutkan juga dalam surah Ali Imran. Ya, bahwa orang-orang yang murtad itu azabnya sangat pedih. Dan amalnya dihapuskan semuanya. Kesenangan dunia ini hanya sementara. Dan jelaskan kepada dia bahwa dunia ini enggak berharga. Sama sekali di sisi Allah. Meskipun seberat sayap nyamuk. Apa yang kamu harapkan dari dunia? Atau dengan perkawinan dia kemudian murtad. Enggak ada nilainya. Jelaskan kepada dia bahwa akhirat itu abadi. Dan neraka juga abadi. Surga abadi, neraka juga abadi. Tinggal antum pilih. Siksaannya berat. Dijelaskan dengan cara yang baik agar dia kembali. Bagaimana ketika kita menghadapi berbagai macam masalah yang menyita pikiran atau tidak konsentrasi, belajar juga susah, menghafal juga susah. Ya, ketika kita menghadapi berbagai macam problem, kita serahkan semua urusan kepada Allah, karena yang bisa menyelesaikan problem itu Allah. Maka antum hadapi dengan tenang, iman kepada al-qada wal qadar, iman kepada Allah, iman juga kepada al-qada wal qadar. Kemudian jangan lupa untuk berzikir dan minta tolong kepada Allah. Baca doa-doa ketika mengalami kesulitan, kesusahan. Seperti baca Allah Allahu Rabbi la usyriku bi syai'a, atau doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Atau baca doa yang lain atau zikir yang lain, la ilaha illallahul azimul halim, la ilallah rabbul arsyil azim. La ilallah rabbus samawati wa rabbul abdi wa rabbul arsyil karim. Ulang-ulang. Supaya Allah memberikan kemudahan dalam urusan kita. Tapi banyaknya problem, banyaknya muskilah, banyaknya urusan tidak menghalangi kita untuk ibadah kepada Allah. Jangan menghalangi kita untuk kita nuntut ilmu. Jangan menghalangi kita juga untuk berdakwah jalan Allah. Semua orang punya problem, bukan hanya kita. Tapi serahkan semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan berikan jalan keluar yang terbaik buat kita. Mm-hmm. Bagaimana dengan orang-orang yang meninggalkan belajar ilmu syar'i? Ya, jelaskan tentang keutamaan ilmu syar'i. Jalan menuju surga, saya sudah jelaskan tentang keutamaan ilmu ini. Banyak keutamaan ilmu. Juga dalam buku Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga, di buku saya Menuntut Ilmu Jalan Surga, saya jelaskan ada 20 keutamaan. Sebenarnya menuntut ilmu itu keutamaannya lebih dari 100 keutamaan. Menuntut ilmu syar'i itu keutamaannya lebih dari 100, dibawakan oleh Imam Al-Qayyim dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah. Saya sebutkan di buku saya Menuntut Ilmu Jalan Surga hanya 20 aja. Masih ada 80 lagi. Jelaskan dengan keutamaan itu supaya dia tidak futur dan juga tidak kemudian menyimpang dari manhaj yang hak ini. Menuntut ilmu tetap jalan, enggak boleh berhenti. Dan juga kita menuntut ilmu ini juga akan menambah iman kita kepada Allah. Dan juga kita berusaha untuk mengamalkan, sebab dengan mengamalkan juga akan menambah iman kita kepada Allah. Tolong dijelaskan tentang fitnah-fitnah yang ada dan tentang ustaz-ustaz yang ditahdir termasuk ustaz sendiri. Engkau sudah layani. Ini semua iftira, dusta semuanya ini. Kizib, dusta, bohong, dan mereka mengada-ada. Tadi saya sebutkan, orang yang menuduh dengan tuduhan yang tidak benar, itu dia telah merobek kehormatan seorang muslim. Merobek kehormatan seorang muslim, itu merupakan riba yang paling besar. Kata Nabi, arbar riba syatmu a'radil muslim. Riba yang paling besar dosanya merobek kehormatan seorang muslim. Seorang itu misalnya dituduh kerjasama dengan ahlul bid'ah. Di mana? Dituduhan. Ini riba yang paling besar. Riba yang paling ringan seperti seorang berzina dengan ibunya. Itu riba yang paling ringan seperti seorang zina dengan ibunya. Ini riba yang paling besar, merobek kehormatan. Jadi kita enggak usah layani. Ini semua tuduhan dan fitnah. Makanya antum bisa lihat keadaan orang-orang yang menuduh itu, antum bisa lihat apakah keadaan dia tambah baik atau tambah jelek keadaannya. Antum bisa lihat dalam kehidupan mereka. Antum bisa lihat orang-orang yang suka menuduh ustaz-ustaz dengan tuduhan yang tidak benar. Antum lihat kehidupannya mereka. Bukan tambah baik. Karena pengaruh dosa merusak hatinya, merusak agamanya, merusak akalnya, cara berpikirnya, dan juga merusak hubungan dia dengan orang yang ada di sekitarnya. Anda bisa lihat keadaannya. Dia orang yang suka nuduh-nuduh itu dengan tuduhan yang tidak benar, ini dusta semuanya. Dan dijawab capek untuk jawabnya. Untuk di Batam, ntar di tempat lain saya harus jawab lagi, capek. Satu persatu. Jelaskan awal ceritanya. Karena saya tahu ceritanya mereka dari awal. Yang sekarang ini cuma ikut-ikutan aja, gak ngerti persoalan. Jadi ajaran mereka gak lebih seperti ajarannya orang-orang ahlul bid'ah, yang dulu orang ahlul bid'ah fanatik kepada kiainya, ustadznya. Mereka sama seperti itu. Apa kata kiainya atau kata habibnya diterima. Meskipun gak benar. Nah mereka sama. Maka saya bilang salafnya tanda kutip gitu. Salafnya tanda kutip. Gimana dia mengatakan salaf tapi dia mengatakan taklidnya luar biasa kepada orang. Yang salaf itu enggak mengajarkan seperti itu. Kita disuruh mengagungkan sunnah, bukan mengagungkan perkataan manusia. Quran dan sunnah yang kita agungkan. Bagaimana kalau ada seorang ustaz yang melakukan kekeliruan atau kesalahan, apakah kita meninggalkan kajiannya? Ya, dinasihatin dulu. Zalla, kekeliruan dinasihatin dengan cara yang baik, tapi bukan di depan umum, dinasihatin. Dan nasihat-nasihat itu manfaat. Kadang-kadang juga ada orang yang datangi tapi dia gak mau terima. Ada yang kemudian terima. Jadi jangan langsung ditinggalkan begitu aja, dilihat fatal atau tidak kesalahannya dia. Kecuali kalau dia manhajnya atau prinsipnya udah beda, nggak boleh kita ngaji. Menuntut ilmu itu harus dengan ustadz yang betul-betul mengajarkan Quran wa sunnah la fahmi salaf. Dan tatbiknya demikian. Kalau kepada hizbiyin, harokin, ahlul bidah enggak boleh kita belajar. Selama-lamanya enggak boleh belajar. Kepada ahlul bidah. Ini dakwah bagaimana kepada orang tua. Orang tua ya tetap dakwakan dengan lemah lembut. Asal dalam dakwah itu lemah lembut. Al-aslu fid da'wa rifqu wal lin. Asal dalam dakwah itu lemah lembut. Ya dakwakan dengan cara lemah lembut kepada orang tua. Dan doakan mereka agar mereka menerima hidayah. Petunjuk. Jadi jangan antum samakan antum dengan orang tua antum. Sering orang menyamakan. Kita alhamdulillah dapat kemudahan. Diberikan taufik oleh Allah. Begitu tahu kebenaran. Begitu tahu Quran wa sunnah al-fahmi salaf. Kita terima. Dan kita amalkan. Tapi belum tentu juga setiap orang itu sama. Sekarang orang tua kita yang terdidik dengan bid'ah puluhan tahun, kita ingin supaya dia ikut sunnah, prosesnya panjang. Ada memang yang sudah terdidik dengan bid'ah, dia kita sampaikan kebenaran, terima, sami'na wa atha'na. Tapi ada yang enggak terima. Tetap kita ajak, bukan kita diam dan doakan agar Allah memberikan hidayah. Tetap. Anda melihat di zaman Nabi, Nabi dai yang paling baik. Rasul yang paling baik dari semua Rasul dan Nabi, yang paling baik Rasulullah. Dakwah Nabi yang paling baik dari semua Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi mendakwakan kepada pamannya? Itu dulu paling baik. Pamannya terima atau tidak? Tidak terima Abu Talib. Abu Talib tidak terima. Tidak terima. Meskipun dia membenarkan dakwah Nabi, tapi tidak terima dakwah. Tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan ini dulu paling baik Nabi dakwakan. Belum lagi paman-paman yang lain. Jadi, antum lihat seperti itu. Ya kita juga lihat, mungkin ketika orang tua tidak terima dakwah kita, cara kita mungkin salah. Atau penyampaian kita juga salah. Itu lihat, introspeksi dalam kita menyampaikan. Jadi, jangan kemudian kita salahkan orang tua. Itu enggak mau terima. Keras orang tua saya. Ya antum menyampaikannya enggak benar. Sekarang ada syirik, orang tua berbuat syirik. Ada juga umpamanya orang tua masih nonton TV, ngerokok ini itu. Antum dakwakan rokok dulu, ya orang tua enggak terima. Yang mana yang paling penting? Ini syiriknya dulu, bagaimana supaya hilang? Dia enggak berbuat syirik. Kalau dihitung kesalahan, ya sama, kita juga banyak kesalahan, banyak dosanya. Sekarang orang tua kita hitung kesalahannya waduh, puluhan. Tapi enggak mungkin semuanya. Ini syirik pak, ini bid'ah, ini gak boleh, ini gak boleh. Bingung dia, gimana terimanya semuanya gak boleh. Semuanya bid'ah, semuanya haram. Satu yang sampaikan lu satu, sampai berhasil satu itu. Kemudian meningkat lagi yang lain. Terus, seperti itu. Jangan semua disampaikan, antum juga semua disampaikan ketika pertama kali terima dakwah ini. Gak bisa terima antum. Gak bisa terima. Ini sholat lima waktu di masjid. Ketika ada orang pertama kali terima dakwah ini, sholat lima waktu di masjid. Waduh berat kata dia. Di masjid berat. Di mana sholat? Belum yang lain. Suruh pakai jenggot. Suruh tinggalkan rokok. Tidak boleh isbal. Pikir dia. Saya masuk atau saya keluar? Makanya satu persatu dulu. Dia sudah mau ngaji. Alhamdulillah dia mau ngaji. Mudah-mudahan dengarkan kebaikan. Allah berikan hidayah kepada dia. Satu-satu. Jangan semuanya disampaikan. Gak bisa terima. Orang tua antum begitu juga. Disampaikan semuanya. Gak sanggup. Sampai ada juga omongan. Bahwa salaf itu. Ini hati-hati juga. Juga kepada thullabul ilm dan juga kepada ustadznya. Saya nasihatin ini. Ya. Sampai ada omongan. Semua gak boleh. Ini gak boleh. Ini bid'ah. Ini haram. Yang boleh cuma satu. Ini perempuan yang katakan ta'adud katanya. Karena yang dibicarakan cuma itu terus. Sehingga orang gak simpati akhirnya. Menjauh. Apa gak ada pembicaraan lain? Hanya itu lagi dibicarakan. Ini perhatikan loh. Antum hati-hati. Bicara ini hati-hati. Bahwa banyak juga orang yang kadang-kadang sudah simpati dengan dakwah kita. Mendengar omongan itu, nyingkir dia. Tidak mau lagi ikut. Jadi saya ingatkan ini terjadi. Yang seperti ini, tolong antum jaga lisan itu. Kalau manfaat kita bicara, kalau enggak jangan. Jadi lihat tempatnya. Di kulli maqalin maqam, wa li kulli maqamin maqal. Itu perkataan ulama, bukan hadis. Setiap tempat ada perkataannya. Setiap perkataan ada tempatnya di mana kita berkata. Gitu. Tadi dikatakan oleh Ustaz bahwa kita harus ikhlas dalam menuntut ilmu dan juga dalam berdakwah. Bagaimana kalau dai menerima amplop dalam khutbah, boleh atau tidak? Soal bolehnya boleh. Artinya soal bolehnya boleh. Artinya tetap dia harus berdakwah karena Allah SWT. Kadang-kadang ada pengurus yang memang maksakan dia untuk terima itu. Kadang-kadang juga ada tempat, di satu tempat yang kalau enggak terima, dia tersinggung orang itu. Artinya kalau di pengurus ini dikasih, dia enggak terima, dia enggak mau lagi ngikutin dakwahnya. Tersinggung dia apa yang dikasih. Nah, kita lihat seperti itu. Tapi yang terbaik kita enggak terima. Artinya yang terbaik kita mencukupi dengan ma'isyah kita yang ada. Artinya kalau soal bolehnya, boleh aja dia terima. Cuma sebaiknya ditinggalkan. Sebaiknya ditinggalkan. Yang terbaik bagi orang-orang yang mampu, ya dia perhatikan keadaan si guru, si ustaz. Jangan sampai si ustaz ini khutbahnya nanti mengharapkan amplop. Jangan sampai si ustaz ini khutbahnya dia mengharapkan sesuatu kursi. Jangan. Tinggal pengurus itu atau orang-orang yang mampu memperhatikan bagaimana keadaan ustaz. Apa yang diperlukan. Apa yang bisa dibantu. Itu yang perlu diperhatikan. Sebab nanti kalau udah terlihat kepada amplop, akan seperti yang terjadi di berbagai lembaga dakwah, apakah di Batam atau di Jakarta, di Indonesia ini, dia lihat kalau di sana khutbahnya amplopnya kecil tipis, nggak mau yang sana tuh gede amplopnya. Dan ini jadi pembicaraan di lembaga-lembaga dakwah. Karena saya masuk di lembaga dakwah di beberapa tempat, artinya saya ziarah melihat mereka lah, terutama pas Jumat itu. Omongan di antara mereka seperti ini, saya dengarkan omongannya mereka. Antum khutbah di mana? Di sini. Kecil amplopnya. Di sana gede. Ya, kita cuma ketawa aja. Karena kalau antum ziarah ke beberapa lembaga dakwah, atau di Batam antum ziarah di saat Jumat, ada keluar omongan itu. Jadi ini memang sudah tidak baik, tapi memang sudah terbiasa mereka seperti itu. Jadi kita mulai menahan diri, menahan diri, menahan diri. Kalau terbaik kita kembalikan lagi, ini saya terima, saya kembalikan buat masjid lagi atau buat orang-orang yang berhak, apa marbotnya atau untuk bayar listrik yang segala macam itu yang mulia. Kita aziz, dimuliakan orang nantinya. Bahkan kalau kita punya masjid sendiri, nggak usah kasih amplop. Kita punya masjid sendiri ini, ustadz datang dari tempat yang jauh, jadi kita sediakan makan. Karena memang waktunya makan siang kan makan, amplop nggak dikasih. Itu yang bagus, sehingga dia nggak mengharapkan sesuatu. Datang dari jauh ke dari dekat, enggak dikasih amplop. Seperti di kita di Masjid Imam Ahmad bin Hanbal. Saya ada masjid di Bogor, Masjid Imam Ahmad bin Hanbal. Semua kita panggil dai-dai salat, kita enggak kasih amplop. Waktunya makan, ya makan. Nah, kalau umpamanya orang itu ada keperluan atau kebutuhan atau ada masalah, ya kita bantu. Itu yang terbaik. Kita kumpulkan orang-orang muslimin untuk membantu. Itu yang terbaik. Supaya dia tidak tergantung kepada amplop itu. Wajib membantu si guru. Makanya kenapa dulu kiai-kiai, ustadz-ustadz itu sampai menekankan muridnya sedekah, sedekah, sedekah buat dia? Karena muridnya apa? Enggak pernah mikirin gurunya. Yang kata orang Jakarta, tell me, apa tell me? Telat mikir. Gitu. Si guru juga perlu makan. Dia juga punya istri, punya anak. Cuma karena murid tidak punya perhatian, akhirnya sodako, sodako, sodako. Sampai zakat pun dikumpulkan buat siapa? Buat dia. Nah, sampai timbul seperti tahlilan. Mereka tahu buat tahlilan tidak ada. Cuma kalau tidak ada tahlilan, saya tidak dapat amplop. Saya tidak dapat besek yang gede. Tahu dia itu tidak boleh. Nah, itu permasalahan muridnya tidak memikirkan gurunya. Itu harus dipikirkan orang-orang yang mampu. Itu penyelesaian dari permasalahan yang ada. Bagaimana saya nuntut ilmu dan juga kerja? Ya bagus, nuntut ilmu tetap jalan. Kerja untuk mencari nafkah sehingga kita gak bergantung pada orang lain. Gak bergantung juga pada orang tua. Kita makan dengan jerih payah kita sendiri itu nikmat. Dengan hasil keringat sendiri nikmat. Nuntut ilmu. Para ulama terdahulu seperti itu. Mereka gak mengharapkan kepada muridnya, gak mengharapkan kepada orang tuanya. Dia cari nafkah. Ada sebagian ulama jadi kuli untuk melanjutkan nuntut ilmu dan belajar. Itu mulia. Zuhur jam berapa? Nah. Bagaimana dengan da'i-da'i atau ustaz-ustaz yang suka mentahdir? Ikhwan fil din, jazakumullah, dakwah salaf ini bukan dakwah tahdir. Dakwah salaf ini mengajak orang untuk masuk kepada Islam yang hak ini, kepada Quran was sunnah fahmi salaf. Bukan dakwah itu dimulai dengan tahdir, caranya ini aja enggak benar gitu. Cara ini sudah tidak benar dan menyalahi syariat. Dakwah itu bagaimana orang supaya memahami tentang Islam, mengajak mereka untuk masuk ke dalam Islam. Bukan tahdir. Tahdir apa manfaatnya dengan tahdir itu? Kan dulu juga Nabi mentahdir. Lihat, sunnah ini dikuasai Rasulullah sebagai imam, sebagai kepala negara. Ketika ada orang yang tidak hadir dalam perang Tabuk, maka Nabi memberikan peringatan, sebagai peringatan bagi kaum muslimin. Begitu juga di zaman Umar bin Khattab, ketika Sabiq bin Aslam menafsirkan Quran dengan ra'yunya, maka Umar mengambil pelepah Umar dipukul sampai berdarah sebagai peringatan buat yang lain. Maka zaman Umar terpelihara sunnah ini. Tapi ketika mulai banyak bid'ah, tahdir itu dilihat maslahat atau mafsadah. Zaman Umar maslahat. Di zaman berapa? Khulafaur Rasyidin dan juga para imam manfaat. Kenapa? Sunnah menguasai. Sekarang yang terbanyak sunnah atau bid'ah? Bid'ah yang terbanyak menguasai. Ketika kita mentahdir maslahat atau tidak? Enggak maslahat. Sekarang anda lihat tokoh-tokoh bid'ah, tokoh-tokoh syirik ribuan. Bukan satu. Ribuan tokoh. Apakah kita tiap hari hati-hati kepada fulan, besok bikin pengajian lagi hati-hati fulan. Besok apa manfaatnya? Jelaskan ilmu Quran dan sunnah kepada umat manfaat. Anda lihat. Saya ambil contoh, ya. Kita masuk satu daerah umpamanya. Daerah itu jelas tokoh-tokohnya al-bid'ah. Pertama kali kita masuk ke daerah itu, kita pertama kali mengatakan kepada murid-murid yang ikut ngaji itu hati-hati kepada tokoh itu, atau kita sampaikan tauhid? Jawab. Tauhid. Kenalkan. Nabi enggak sampaikan hati-hati Abu Jahal, hati-hati Abu Lahab. Tidak, Nabi orang itu. Jangan menyembah kepada selain Allah, mentauhidkan Allah. Ini sudah menyalahi manhajnya para nabi, dakwah tahdir ini. Menyalahi. Dan tidak ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Apa berhasil? Mereka tidak. Tambah rusak di antara mereka dan saling mentahdir di antara mereka. Tambah pecah dan tambah pecah. Kenapa? Mulainya bukan dengan dakwah yang hak. Dan juga tidak ada keikhlasan, yang ada hawa. Yang ada hawa. Hawa nafsu. Sepuasnya dia mengatakan dengan hawa nafsunya, bukan lagi dalil. Yang terjadi. Maka terus pecah dan terus pecah saling mentahdir dengan mereka. Kalau anda mendakwakan tauhid, terima. Sekarang di sekeliling kita ini tokoh-tokoh ahlul bid'ah. Kita masuk daerah itu. Cuma 5 orang. Dakwakan sudah sunnah. Sampai mereka mentauhidkan Allah. Biarkan. Kadang-kadang mereka datang kepada tokoh ahlul bid'ah. Biarkan aja dulu. Karena apa? Belum tahu dia. Kalau kita katakan jangan kamu datang, dia gak mau ngaji lagi sama kita. Kita datang lagi, ingatkan lagi tentang tauhid. Nanti akan terbeda. Allah akan kasih furqan dalam hatinya. Furqan. Karena dia baca Quran, Allah kasih furqan. Bisa membedakan ini hak, ini batil. Beda. Antara ilmu yang kita sampaikan dengan apa yang mereka sampaikan, beda. Jauh bedanya. Karena yang kita sampaikan dalil Quran dan sunnah, yang mereka sampaikan ra'yu dan hawa. Beda. Maka itu, sampaikan. Jangan tahdir dulu. Bukan berarti tahdir gak boleh. Boleh. Nanti kalau kita lihat maslahatnya, rajiha. Sekarang umpamanya kita sendiri di kampung itu, sendiri. Yang ada sering ahlul bid'ah. Kita katakan kepada masyarakat, hati-hati kepada tokoh itu. Masyarakat gak terima. Antum ini siapa? Antum baru ngaji kemarin, mau tahdir tokoh ahlul bid'ah. Tidak maslahat. Yang ada mafsadah. Islam ini dibangun di atas maslahat dan mafsadah. Ini perhatikan. Jadi gimana kalau kita punya teman-teman yang suka mentahdir, ya ajak dia suruh ngaji. Dia kembali ke jalan yang benar. Karena manhaj mereka sudah menyimpang dari manhaj salaf. apakah mencium tangan ustaz dan berdiri ketika menyambut kedatangannya termasuk adab? Tidak. Enggak diajarkan kita untuk mencium tangan guru atau menghormat dengan berdiri, tidak. Nabi masuk kepada para sahabat enggak dihormati dengan berdiri. Ini awalnya dari orang-orang tarekat sufia yang kemudian dilanjutkan oleh orang-orang yang namakan habib-habib segala macam, minta dihormati dengan berdiri, dicium tangannya. Bahwa kalau enggak cium tangannya enggak barokah. Jadi harus cium tangannya dua kali, barokah katanya. Kalau enggak dicium enggak barokah. Ini dari mereka. Dari mereka yang salah. Islam enggak mengajarkan seperti itu. Guru dihormati dengan cara yang baik. Kita salam, kita datang lebih awal dan segala macam. Itu tentang ihtiram. Pada guru datang ke majelis itu, kita mendengarkan perkataan. Jangan datang ke majelis lebih awal tapi tidur. Ini enggak ihtiram pada gurunya. Belum ada juga yang nyender pada tidur. Ya. Dan yang lain lah banyak. Ada pertanyaan, bagaimana ciri-ciri ilmu yang bermanfaat? Saya akan bacakan penjelasan Imam Ibnu Rajab dari buku ini. Fadlu ilmi salaf. Tanda ilmu yang bermanfaat. Harus tahu antum bagaimana tandanya ilmu yang bermanfaat. Jadi alamat ilmu nafi. Kata Ibnu Rajab, saya ringkas, ini panjang pembicaraan beliau tentang tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Min alamati ilmi nafi, kata beliau, kullama izdadu fi hadzal ilm izdadu tawadu'an lillahi wa khasyatan wa inkisaran wa dhullan. Kata beliau, orang yang menuntut ilmu yang bermanfaat, setiap tambah ilmunya, tambah juga dia tawadu'nya. Tidak sombong, tambah tawadu' dia. Tawadu' kepada Allah. Tambah takut dia kepada Allah. Dan juga tambah penghinaan dirinya kepada Allah. Kemudian juga kata beliau, wa min alamatil ilmin nafi annahu yadullu sahibahu alal harab min ad-dunya. Wa di antara tanda ilmu yang bermanfaat, ini akan membawa orang yang menuntut ilmu itu untuk lari dari dunia, tidak tamak kepada dunia. Wa a'dhamuha ar-riyasatu wasyuhratu wal madhu. Yang paling besar di antara cinta dunia itu yaitu kedudukan, jabatan, kepemimpinan, supaya terkenal, populer, dan ingin dipuji. Ini tanda ilmu yang bermanfaat. Dia tidak mau seperti itu. Dia lari dari dunia. Dia enggak ingin jabatan, enggak ingin kedudukan. Dia tidak ingin jadi orang yang terkenal. Dia enggak ingin dipuji, disanjung oleh orang. Tidak. Itu tanda ilmu yang bermanfaat. Kemudian wa min alamati ilmin nafi anna sahibahu la yadda'i ilma wala yafkhara bihi ala hadith. Bahwa di antara tanda ilmu yang bermanfaat, dia tidak mendawakan bahwa dia orang yang berilmu. Dia tidak berbangga kepada seorang pun juga. Dan yang lain yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab. Bahkan kata beliau, sebaiknya orang alim itu meletakkan tanah di atas kepalanya sebagai tawadhu kepada Allah. Jadi seorang penuntut ilmu, tanda ilmu yang bermanfaat, dia takut kepada Allah SWT. Ya, saya pikir cukup sampai di sini karena sudah masuk waktu zuhur. Itu yang bisa saya jawab. Insyaallah nanti malam kita lanjutkan lagi dengan materi tazkiyatun nufus. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.